lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwahni, kita adalah pertemuan yang perdana dari kajian kali ini. Sebagaimana yang telah diumumkan ya, bahwa ini adalah lanjutan dari kajian kita sebelumnya, Taqrib At-Tadmuriya. Maka sekarang kita naik sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, bahwa kajian itu dalam mengkaji sebuah fan ialah secara intensif, runut, berjenjang, tertib. Ya, jadi berdasarkan maratib yang telah disebutkan oleh para ulama, mulai dari kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Ya, kitab yang kita baca adalah Syarah Aqidah Al-Tahawiyah Ibn Abil Is Al-Hanafi. Salah satu Syarah Aqidah Al-Tahawiyah yang terbaik yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari juga. Dan ini juga yang direkomendasikan oleh para ulama, walaupun bahasanya pelik ya, akan tetapi inilah yang menjadi tantangan, bahwa setelah kita mempelajari berbagai kitab akidah sebelumnya, sampai pekan lalu kita selesaikan kitab Taqrib At-Tadmuriyah, insyaallah kita naik lagi ke level berikutnya. Tidak lain tidak bukan tujuannya ialah dalam rangka memantapkan akidah kita ya, karena Ibn Abil Is Al-Hanafi sendiri yang bilang di buku ini, tidak mungkin ya seseorang mempelajari, mengetahui akidah ini secara rinci kecuali dengan belajar. Nah, adapun fitrahnya manusia yang mereka bertauhid itu secara ijmal, secara global. Nah, adapun kalau mau terperinci, dia mesti belajar. Dia mesti belajar. Tapi kalau fitrahnya manusia yang Allah berikan kepada manusia, yang mereka tidak belajar pun, mereka tidak belajar wasitiyah, usul salasah, kitab tauhid, itu secara global saja. Nah, adapun kalau mau mengetahui secara rinci, dia mesti belajar. Ya, dia mesti belajar. Nah, ya kita langsung saja, biar karena buku ini tebal. Nah, kita kajiannya Senin, Rabu, Kamis ya, jadi sepekan dua kali. Dan saya akan bacakan tahqiq dari Syekh At-Turki dan Syekh Al-Arnaud terkait hal-hal yang pelik yang beliau membawakan tahqiq ini dalam rangka untuk semakin memperjelas bagi kita, bagi para pembaca buku ini ya, dengan tujuan kita memahami buku ini dengan baik, menguasainya, tidak ada yang terluput sedikit pun. Itu targetnya insyaallah. Ya, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menjaga kita, melindungi kita, memudahkan kita ya dari segala urusan, terutama dalam kajian kita ini. Naam, tafadhal, dibaca di sini di matan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja dibaca di syarah awal. Tafadhal, dibaca di sini ya. Pak Adri. شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، وله ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نائم ولا itu ma'atuf ke hayatah naim لأنه لا حياة للقلوب ولا نائمة ولا تمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله مع ذلك itu كل itu توكيد ke مضاف إليه كذلك مع ذلك كله ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر الخلق. نعم. Ya, setelah al-muallif Ibnu Abi al-Is al-Hanafi rahimahullah ta'ala memuji Allah, berselawat pada Nabi, memohon doa perlindungan, ini yang dikenal dengan khutbatul hajah. Ya, dengan alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhuh, ya. Dan seterusnya, na'udhu billahi min syururi anfusina, ini khutbatul hajah. Bukan sebuah kewajiban, ya. Bukan sebuah kewajiban, ini hanya dianjurkan hanya. Amma ba'd, ini setiap kalimat pujian kepada Allah, berselawat pada Nabi, mukaddimah, entah menulis, berceramah, berbicara, maka selalu didatangkan dengan amma ba'd. Ini untuk intiqal min uslubin ila uslubin, untuk perpindahan pembahasan dari satu uslub satu ke uslub yang lain, dari satu tema ke tema yang lain. Misal di khutbatul hajah temanya ialah memuji Allah, berselawat pada Nabi, berdoa minta perlindungan, kemudian pindah ke tema yang lainnya. Ya, nah ini di para ulama ya memindahkan satu tema ke tema yang lain, satu uslub ke uslub yang lain, itu dengan amma ba'd. Ini juga terdapat keterangan dari Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar, ya, dari Afwan, bukan dari Abu Bakar, dari putrinya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, disebutkan bahwa faqataba Rasulullah SAW an-nasa fahamidallaha wa asna alaihi summa qala amma ba'du, ya, amma ba'du. Ya, disebutkan dalam hadis ini kata Asma binti Abu Bakar, maka Nabi SAW fakhataba Rasulullah SAW an-nasa, Rasulullah SAW berkhutbah, ya, kepada manusia, fahamidallaha wa asna alaih, maka Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, summa qala amma ba'du, kemudian Nabi bersabda amma ba'd. Nah, lafaz amma ba'du ini sebagian para ulama alinahu, ya, untuk intiqal dari satu uslub ke uslub yang lain, tidak memandang tidak hanya amma ba'du, itu bisa dengan fa, ya, afwan, bukan dengan fa, tapi dengan waw, ya, dan juga dengan summa ba'du wa ba'du. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan yang sahih ialah dengan amma ba'du, karena ini mankul dari Nabi, ya, sebagaimana hadis surat Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abu Bakar ini. Naam, ya. Akan tetapi kalau ada orang yang memindahkan, ya, intiqalnya itu dengan summa ba'du wa ba'du, itu ya tidak terlalu dipermasalahkan, karena itu memang juga ada keterangannya, ya, dari para ulama nahu yang menjelaskan hal itu. Ya, kemudian pensyarah berkata Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala, amma ba'd, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ma'lum. Maka tatkala ilmu usul, ilmu landasan agama ini, ilmu akidah, ya, ilmu yang mengajarkan prinsip-prinsip dalam beragama yang tidak bisa ditawar, ya, dia adalah asyrafal ma'lum, ya, dia adalah pengetahuan yang paling mulia. Pengetahuan yang paling mulia, kenapa demikian? It syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Karena kemuliaan ilmu itu, ya, tergantung atau disesuaikan dengan kemuliaan apa yang diketahui, apa yang dipelajari, ya, apa yang dipelajari. Wa huwa al-fiqhul akbaru. Ini Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, beliau membanggakan karya yang berbicara tentang hal ini, usuluddin, ilmu akidah yang diusung oleh ulama atau imam mazhab beliau, mazhab Hanafi. Itu yang diangkat ialah fiqhul akbar. Padahal di masa hidup beliau sudah banyak juga buku-buku yang berbicara tentang akidah, ya, di masa beliau. Tapi beliau mengangkat ini, itu yang tidak terlalu masalah. Ya, beliau mengagungkan imam beliau, al-imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Wa huwa al-fiqhul akbaru. Itu adalah, yaitu buku yang berjudul Fiqhul Akbar. Jangan dipahami ini buku fikih, buku fikih yang mengangkat tema-tema besar. Bukan. Fiqhul Akbar justru buku akidah. Ya. Wa huwa al-fiqhul akbaru binisbati ila fiqhil furu'. Ya. Ya, yang dibandingkan dengan fiqhil furu'. Walihada sama al-imam Abu Hanifata rahmatullah alaih. Oleh karena itulah al-imam Abu Hanifah penulisnya menamakan, ya, rahmatullah alaih, menamakan maqalahu wa jama'ahu fi awraqin, yang beliau ucapkan, yang beliau himpun, ya, dalam beberapa lembaran kertas, min usuluddin fiqhal akbar. Beliau menamakannya sebagai fiqhal akbar, ya, yang mencakup prinsip-prinsip landasan agama itu sebagai fiqhal akbar. Kata beliau, ini ilmu akidah itu adalah fiqhul akbar dibandingkan dengan fiqhul furu. Ya, fiqhul akbar dibandingkan dengan fiqhul furu, ya. Nah, al-Imam Abu Hanifah mengarang kitab fiqhul akbar ini dalam awraq, beberapa lembaran, ya, kertas. Awraq itu sama dengan waraqat. Awraq jamak taksir, waraqat jamak, ya, biziadah alif wa ta, biziadah alif wa ta atau jamak muannats salim. Ya, waraqat sama artinya beberapa lembar kertas. Wa hajatul ibadi ilai fauqa kulli hajatin, dan kebutuhan para hamba, ya, akan ilmu ini itu, ya, melebihi atau di atas segala hajat, melebihi di atas segala hajat. Nah, oh iya, tadi saya belum terangkan, ya. Kalau fiqhul akbar tadi kan akidah. Kalau fiqhul furu itu apa? Fiqhul furu disebutkan oleh para ulama itu masail ibadat. Ya, kemudian muamalat. Ya. Jinayat. Nah, itu fiqhul furu. Ya, ini masuk juga di sini adab, akhlak dan yang lainnya. Ya. Ya, oleh karena itulah al-Imam Abu Hanifah, ya, ma'a akwalihi, ya, nah, walaupun ada beberapa pernyataan beliau, ya, yang dibicarakan oleh para ulama, ya, tetapi beliau dikatakan oleh para ulama kana ala aqidatin salimatin fi umuri al-i'tiqad fil asma' wa sifat. Ya, beliau berada di atas akidah yang selamat dalam bab asma' wa sifat. Nah, ya, kan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab beliau Al-Hamawiyah, Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, menyatakan demikian. Ya. Adz-Dzahabi di kitab beliau Al-Ulu juga menyatakan demikian. Ibnu Qayyim di kitab beliau Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah juga menyatakan demikian. Kalau dalam bab asma wa sifat, ya, Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah itu ala aqidatin salimah. Ya. Nah, itu di atas akidah yang salimah. Ya, kemudian kata beliau, kita kembali lagi, wa hajatul ibad ilaihi fauqa kulli hajatin, dan kebutuhan para hamba, ya, akan ma'rifat, mengetahui, ya, ilmu fiqhul akbar ini, ilmu akidah ini, itu fauqa kulli darur, fauqa kulli hajatin, itu melebihi segala hajat, ya, itu kebutuhan manusia terhadap ilmu usuluddin itu di atas segala ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, ya, kenapa demikian? Karena ya berta'amuk, berdalam-dalam dalam masalah ilmu, ya, ilmu akidah ini berarti juga akan menghasilkan hubungan yang sangat erat antara hamba dengan Rabbnya. Jadi tujuan kita belajar akidah, terutama asma wa sifat, itu bukan untuk berbantah-bantah, tetapi untuk semakin mengenal Allah, semakin mengenal hak-hak Allah, semakin memahamkan diri kita bahwa diri kita adalah hamba. Nah ini, ya, bukan untuk yang lain. Ya, kemudian kata beliau, wa daruratuhum ilaihi fauqa kulli darurah. Ya, kebutuhan primer mereka, ya, kebutuhan yang organ mereka. Ya, kalau kebutuhan organ primer apa sekunder sih? Apa? Primer ya. Primer. Nah, gitulah. Yaitu ya kebutuhan primer mereka terhadap ilmu, apa namanya, urgensi mereka, pentingnya mereka, ya, kebutuhan mereka terhadap ilmu akidah itu fauqa kulli darurah, itu melebihi segala kebutuhan, ya, asyaddu min daruratihim ilal ma, ilal ma, ya, ilal ma'kul wal mashrab, gitu. Ini lebih dibanding kebutuhan primer mereka, makan, minum dan yang lainnya, ya, bahkan sampai kebutuhan kita terhadap ilmu akidah itu melebihi kebutuhan kita terhadap nafas udara yang kita bernapas dengannya. Kalau kita enggak bernapas paling mati. Tapi kalau kita enggak mengetahui hak-hak Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama dan sifatnya, paling-paling apa? Paling-paling sesat. Ya. Kalau paling sesat ya paling di neraka. Loh, kalau neraka paling-paling itu udah maksimal itu. Nauzubillah min zalik. Nah, kata beliau, li'annahu la hayata lil qulub, karena tidak ada kehidupan bagi kalbu. Ya, wala na'ima, juga tidak ada kenikmatan. Na'ima itu pa'adri ma'atuf ke hayata. Tidak ada kenikmatan wala tuma'ninata, tidak ada ketentraman, ketenangan bagi kalbu illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Kecuali kalbu tadi mengenal Rabbnya, apa yang disembahnya, penciptanya, dia mengenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya beserta segala perbuatan apa yang disembahnya, penciptanya tadi, Rabbnya tadi. Nah, kalau kalbu enggak, ya, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal penciptanya, maka dia tidak akan pernah merasakan kalbu yang hidup, kalbu yang nikmat, kalbu yang tentram. Oleh karena itulah di Al-Quran disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, mengingat Allah, kalbu menjadi tentram. Ya, maka orang-orang kafir, orang-orang yang lalai, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal ya, penciptanya, dia tidak akan merasakan ketentraman. Walaupun mereka zahirnya tentram, batinnya galau, batinnya resah. Ya, tidak pernah mengalami apa-apa yang mereka inginkan berupa kenyamanan hati. Wa yakunu ma dzalika kullihi ahabba ilaiha mimma siwahu. Ya. Kemudian kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala sini, ya. Maka di samping itu, ya, di samping itu semua, wa ma dzalik kullihi, di samping itu semua, ahabba ilaiha, inilah yang paling dicintainya, ya, mimma siwahu, daripada selainnya. Wa yakunu sa'yuha, maka jadilah usahanya, fima yuqarribuha ilaih, usaha dia yang akan mendekatkan qalbu tadi kepada Allah duna ghairihi, ya, min sa'iri khalqih. Usaha dia itu begitu keras, ya, begitu maksimal, ya, dibandingkan dengan, ya, mengenal selain Allah dari seluruh makhluk-makhluknya. Ya, sekarang berikutnya wa minal muhal. Tafaddal, dibaca di sini. Ya. Abu Aqilah. Sebentar ya, saya mau bacain tahqiq tadi. Ya, saya kan udah bilang ya, tahqiqnya mau saya bacain. Tahqiq Al-Arnaut, ya, mengenai fikul abar. Hiya fikul akbar, hiya risalatun saghiratun. Ya, hiya risalatun saghir al-hajm, yang risalah kecil volumenya, mansubah ila al-Imam Abi Hanifah, yang dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah. Tatadammanu, ya, yang ini mencakup, ya, mu'taqada ahli sunnati wal jamaah, ya, akidah ahli sunnati wal jamaah. Waqad tubi'at fil hind bimufradiha, telah dicetak di India secara terpisah. Ma'asyariha al-mansub lil imam Abi Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Maturudi as-Samarqandi, ya, yang dinisbatkan kepada Imam Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturudi As-Samarqandi, yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Waqad tubi'at aidan bi Misra ma'asyariha lil imam al-alama al-faqih al-muhaddis Ali ibn Sultan al-Qari al-Harawi al-Makki, ya, dan juga dicetak di Mesir dengan syarahnya, ya, yang merupakan karya dari al-imam al-faqih Muhammad muhaddis al-muhaddis, yaitu Ali bin Sultan al-Qari, ya, Al-Makki, yang wafat pada tahun 1014 Hijriah. Ya. Wa fi hadha syarhi nukulun katsiratun an syarh Ibnu Abil Iz hada. Ya, lakinnahu la yusarrihu bismihi. Dan dalam syarahnya Syekh Ali Al-Qari Al-Harawini, ya, terdapat kutipan-kutipan yang sangat banyak dari syarah Ibnu Abil Iz, akan tapi beliau tidak menjelaskan dengan namanya. Ya, kutipan aja. Nah, lanjut Abu Aqil. Qala rahimahu ta'ala wa minal muhal, kata beliau, ya, dan sesuatu yang mustahil, di antara sebuah kemustahilan yang enggak mungkin, ya, sesuatu yang mustahil antastaqilla al-uqul bi ma'rifati dzalika wa idrakihi ala tafsil, yaitu akal-akal tastaqil ya, antastaqilla al-uqul, yaitu akal-akal dia bisa secara sendirinya, secara mandiri ya, dia ternyata bisa mengetahui hal tersebut, yaitu bi ma'rifati dzalik, mengetahui perkara akidah, wa idrakihi, dan mampu dia mengetahuinya, menjangkaunya ada tafsil secara rinci. Ini enggak mungkin ya. Kalau ala ijmal mungkin, kalau secara global iya. Orang-orang yang enggak pernah belajar kitab tauhid wasithiyah ya, akidah tahawiyah, dia enggak pernah belajar usul sunnah, syarh sunnah, dan ketika ditanya bagaimana rencana Anda Mas, tergantung yang di atas, katanya. Ini kan akidah. Berarti dia menetapkan bahwasanya Rabb-nya itu ada di atas. Nah, ini secara global. Kalau rincinya kan di atasnya di mana? Misalkan Fawqal Arsy. Di atas Arsy. Ya. Gimana di atas Arsy? Ba'inun an khalqihi atau gimana? Nah, itu rincinya kan begitu. Ya. Arsy itu letaknya di mana? Itu rinci. Nah, tapi kalau secara global bisa mungkin, tapi kalau rinci kata beliau muhal, ini mustahil. Ya, ini mustahil. Bagaimanapun akal itu mampu berpikir, bagaimanapun akal itu mampu mencerna, tapi dia tidak mungkin dengan mandiri, dengan tersendiri secara otodidak mengetahui perkara akidah ini, mengetahui asma Allah, sifat-sifat Allah secara rinci. Ini enggak mungkin. Ya, ini enggak mungkin dijelaskan oleh para ulama. Ya, kata beliau di sini, faqtadat rahmatullahi al-azizi ar-rahimi, maka rahmat Allah yang aziz, rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, itu iqtadat, menginginkan, an ba'atha ar-rusula, untuk mengutus para rasul, bihi al-mu'arrifin, ya, yang mengenalkan akidah tersebut secara rinci. Wa ilaihi da'ina, dan kepada hal inilah para rasul tersebut mengajak, itu kepada permasalahan mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wa liman ajabahu mubashirin, wa liman khalafahu mundhirin. Ya, maka para nabi dan rasul ini memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang menyambut dakwah mereka, dan para rasul ini memberikan peringatan kepada siapa saja yang menyelisihi mereka. Wa ja'ala miftaha da'watihim wa zubadata risalatihim ma'rifatal ma'lumi ma'rifatal ma'budi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa afalihi. Maka Allah menjadikan kunci dakwah mereka para rasul, dan zubadah, inti dakwah mereka, kerasulan mereka, kerasulan para rasul, apa inti dakwah, kunci dakwahnya itu mengenal ma'bud, mengenal zat yang diibadahi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya maupun perbuatannya. Ini inti dakwah para nabi, mengenalkan kepada umat ini. It ala hadhil ma'rifati tubna matalibur risalati kulliha min awwaliha ila akhiriha. Karena disebabkan atau berdasarkan ma'rifah ini, yaitu mengenal nama-nama dan sifat Allah, perbuatan Allah, maka dibangunlah matalib risalah. Ya, matalib di sini maknanya ya ma'alim, ya, rambu-rambu risalah. Ya, semuanya dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Ya, masyaallah. Kopinya masih panas ini, Mas. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa jitanibut ta'ut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah ta'ut. Nah, ini inti dakwah para nabi dan rasul demikian. Itu setiap umat pasti datang rasul yang menyeru kepada mereka, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah ta'ut. Ta'ut itu berhala. Maka kunci dakwah para nabi yaitu mengenal Allah, mengajarkan kepada manusia untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, menyeru pada kaumnya, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairi." Ya, "Ma lakum min ilahin ghairu." Nabi Syuaib, Nabi Saleh menyerukan pada kaumnya juga, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairu." Ya. Dan seluruh para nabi dan rasul demikian. Ya. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Nabi, wahai Muhammad SAW, kata Allah, melainkan kami wahyukan kepada dia, kepada Nabi tersebut, untuk menyeru pada kaumnya, "Annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budu." Tidak ada ilah yang disembah selain aku, maka beribadalah kepadaku. Ini semua Nabi dan Rasul mengajak umat untuk mengenal Allah, menunaikan hak-hak Allah. Ya, kemudian summa, ya, summa yatba'u dzalika aslani adziman. Kemudian dua landasan, ya, yatba' dzalik, mengikuti hal ini, mengikuti pembahasan ini, ya. Asal yang pertama, risalah, ya, yaitu prinsip dua landasan yang pertama, bahwasanya rasul dan para pengikut rasul, mereka mengenalkan kepada umat jalan yang akan menghantarkan menuju mengenal Allah. Nah, ini, ya. Qala ahaduhuma ta'rifut tariq al-muwasil ilaih, yaitu ta'rifut tariq, mengenalkan jalan, mengenalkan jalan yang akan menghantarkan kepada Allah. Wahia syariatuhu, yaitu syariatnya, al-mutadamminatu li amrihi wa nahyi, yang mencakup segala larangan dan segala perintah. Ya, perintah Allah dan larangan Allah. Ya. Ya. Nah, ini penting ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi kecuali dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan. Yang kedua, ya. Yang kedua kata beliau di sini, ta'rifus salikin, yaitu mengenalkan ta'rifus salikin, ya, mengenalkan kepada salikin, orang-orang yang suluk, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, melakukan perjalanan kehidupan di dunia ini untuk menuju Allah, ya. Malahum ba'dal wusul, apa yang mereka akan mereka dapatkan, ba'dal wusul ilai, setelah mereka sampai kepadanya, minan na'imi al-muqim, itu berupa kenikmatan, kenikmatan-kenikmatan yang mukim, ya, yang tetap, yang abadi. Nah, ini, ya, itu dikenalkan, diberitahu oleh para nabi dan rasul dan pengikutnya kepada siapa saja yang setelah menyambut seruan dakwah mereka untuk mau mengenal Allah, menunaikan hak-hak Allah, meninggalkan segala peribadatan kepada Allah selain Allah, ya, dikenalkan bahwa mereka akan mendapatkan, ya, kenikmatan yang abadi. Ya. Sampai sini tadi, ya. Fa'arafun nas, kata beliau lagi, fa'arafun nas, maka manusia, ya, yang paling, fa'arafun nasi billah, manusia yang paling ma'rifat kepada Allah, yang paling mengenal Allah azza wa jalla, ya, atba'uhum litariq al-muwassili ilaih, ya, yaitu para pengikut rasul. Ini manusia yang paling ma'rifat, walaupun di sana banyak orang-orang yang mengklaim dialah, ya, ma'rifat, hakikat, ala hakikat, ala ma'rifat. Tapi dijelaskan di sini oleh Ibn Abil Iz al-Hanafi, manusia yang paling ma'rifat kepada Allah, yang paling mengenal Allah, ialah para pengikut rasul. ya, para pengikut Rasul, ya, yang mengikut atsba'uhum, ya, li tariqi al-muwassil ilaih, yang mengikuti Rasul menuju jalan yang akan, ya, menghantarkan kepada Allah. Fa'arafuhum bihalis salikina indal qudumi alaih, maka yang paling ma'rifat diantara mereka dengan kondisi salikin, kondisi keadaan orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, yang sedang beribadah pada Allah, indal qudumi alaih, ketika datang kepadanya, ketika dia datang menghadap Allah. Walihada samallahu anzala ala rasulihi ruhan, oleh karena itulah Allah menamakan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa wahyu, Allah namakan itu sebagai ruh. Allah namakan itu sebagai ruh. Kenapa demikian? Litawakufil hayatil haqiqiyati alaih, karena bergantungnya kehidupan yang hakiki kepadanya, kepadanya. Wa nuran, dan Allah menamakan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu sebagai nur. Kenapa? Litawakufi al-hidayati alaih, karena bergantungnya hidayah kepadanya. Qala Allah Ta'ala yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah Ta'ala berfirman, yulqi, Allah lah yang mengutus ruh, itu ayat, wahyu, min amrihi, dari perintahnya, ya, kepada siapa saja yang ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Nah, Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami wahyukan kepada engkau roh dari perintah kami. Sebelumnya makun tadi mal kitab walal iman, sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tapi kami menjadikannya, menjadikan Al-Quran tersebut sebagai nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u, yang kami berikan hidayah dengannya, dengan Quran tersebut, kepada siapa saja yang kami kehendaki, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Nabi sungguh benar-benar menyeru kepada jalan yang lurus, siratillah, yaitu jalan Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa fil ard, yang miliknya, milik Allah lah segala langit, ya, segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah kepada Allah lah segala perkara itu dia akan kembali. Fala ruha illa fima ja'a bihi ar-rusulu, ar-rasulu, maka tidak ada roh kecuali apa yang dibawa oleh para rasul, kecuali apa yang dibawa oleh rasul. Wala nura, tidak ada cahaya, illa fil istifadat, illa fil istidaati bihi, kecuali pada cahaya yang didapatkan darinya. Ya. Nah, sampai sini tadi. Ini bisa dipahami sini, ya. Kita bacanya cepat aja, ya. Bukunya tebel. Bahas panjang-panjang enggak kelar. Ya, berikutnya. Cepat dal sini. Ya, sesuai mau berangkat kerja, ya. Makanya jangan telat. Nah, macet di rumah. Wah. Sampai jam berapa semalam? Sekarang 10 tidur nggak bisa. Ah, Pak Seri, tafadhal dibaca. Qala ta'ala, ya, berarti dari. Oh iya, saya mau jelasin sedikit, ya. Ini di ayat saya jelasin sedikit, maksudnya saya bacain dari tahqiq al-Arnaut, ya, terkait ayat di ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau Nabi tidak tahu apa itu kitab, tidak tahu apa itu iman. Itu kan? Ini penting. Ini tahqiq al-Arnaut. Ini tahqiqnya dua, kan? Syekh At-Turki, Abdullah At-Turki al-Arnaut, entah ini siapa yang mentahqiq, ya. Antara kedua punya. Qala Ibnul Jauzi fi Zadil Maisir, fi Zadil Masir. Ibnu Jauzi berkata, qauluhu ta'ala ma kunta tadrimal kitabu wal iman dzalika annahu lam yakun ya'riful qur'ana qabla al wahyi wal iman fihi salasatu aqwa. Nah, kalau engkau tidak tahu kitab yang demikian itu karena beliau tidak tahu Quran sebelum adanya wahyu, turunnya wahyu. Nah, adapun mengenai walal iman dan engkau tidak tahu apa itu iman, ini ada tiga pendapat. Ahaduhuma annahu bima'na da'wati ilal iman. Yang pertama bahwa itu maknanya engkau tidak tahu iman, itu maknanya dakwah menyeru kepada iman. Engkau tidak tahu iman wahai Nabi sebelumnya. Itu engkau tidak tahu tata cara mendakwahkan keimanan kepada Allah, pada orang-orang. Sehingga selama umur 40 tahun dalam artian belum dapat wahyu kerasulan, beliau tidak mendakwahkan iman kepada Allah kehadap kepada kaum musyrikin Quraisy saat itu. Ya. Alasan yang kedua, annal murada bihi syara'iul iman wa ma'alimihi ma'a wa hiya kulluhu imanun wa qad samma sholata aimanan. Yang kedua yang dimaksud engkau tidak tahu iman yaitu syariat-syariat iman dan bagaimana rambu-rambu keimanan, yaitu semuanya adalah iman. Dan Allah menamakan salat sebagai iman di Al-Qur'an, di surah Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Hadza ikhtaru Ibnu Qutaibah, ini yang dipilih oleh Ibnu Qutaibah, wa Muhammad bin Ishaq, ya, dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. As-salis yang ketiga, annahu ma kana ya'riful iman hina kana fil mahdi id kana tiflan qabla al-bulughi hakahu al-waqidi. Nah, yang ketiga bahwa Nabi belum mengenal iman, di ayat ini maksudnya beliau tidak mengenal iman, ya, tidak mengenal iman ketika beliau masih dalam buayan, masih kecil. Karena beliau waktu itu kana tiflan, masih kecil, qabla al-bulugh, belum balik. Hakahu al-Waqidi, ini dikaitkan pendapat ini oleh al-Waqidi. Wal qaul makhtarahu Ibnu Qutaibah wa Ibnu Khuzaimah. Ya, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qutaibah dan Ibnu Khuzaimah. Wa qad ishtahara fil hadisi anhu, ya, telah masyhur dalam sebuah hadis, ya, tentang beliau alaihi salatu wasalam, annahu kana yuwahhidullah. Bahwa beliau dahulu, Nabi Muhammad SAW dahulu sebelum jadi Rasul pun telah bertauhid pada Allah. Wa yubghidul Lata wal Uzza. Beliau membenci Lata, berhala, dan Uzza, berhala. Ya. Wa yahujju wa ya'tamiru. Nabi sudah berhaji dan sudah umrah. Ya. Wa yatba'u syari'ata Ibrahim AS. Dan beliau mengikuti syariat Nabi sebelum jadi Rasul. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Man za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ala dini qaumi fa huwa qaulu su'in." Siapa yang menyangka bahwa nabi sebelum jadi rasul itu nabi berada di atas agama kaumnya, ini adalah pendapat yang jelek. "Alaisa kana la ya'kulu ma dhubiha 'ala an-nusub?" Bukankah beliau dahulu enggak pernah makan sembelihan yang disembelih yang diperuntukkan untuk berhala? Nah, ya, jadi ini ada tiga pendapat mengenai ayat makunta, ya, di ayat ini, ya, makunta tadrimal kitab walal iman. Engkau tidak tahu kitab, tidak tahu iman. Kalau tidak tahu kitab, nah, belum diturunkan wahyu. Kalau tidak tahu iman, ada tiga pendapat. Yang pertama, tidak tahu tata cara mendakwahkan iman. Ya, yang kedua, ya, yang dimaksud iman di sini adalah seluruh aspek-aspek keimanan. Ya. Cabang-cabangnya sampai perkara syariat seluruhnya, karena Allah menamakan sholat sebagai iman. Ya, bisa dipahami nggak sih? Nah, yang ketiga pendapatnya tadi apa? Ya, beliau apa kata Allah? Engkau sebelumnya tidak beriman yaitu ketika masih dalam buayan, ya, atau masih kecil. Nah, itu. Jadi semua tiga pendapat ini tidak ada yang menyatakan ayat ini Nabi sebelumnya enggak beriman, enggak ada kayak begitu. Ya, mantan penyembah berhala, enggak ada, naudzubillah. Ya, enggak ada kayak begitu. Jadi bertauhid. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi nabi sudah bertauhid. Sudah bertauhid. Nah, buktinya apa? Nabi enggak pernah mau makan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ini penting ya. Ini bukuanan ya. Makanya antum yang bukunya beda Saya bukan lagi mau jualan, ya, enggak jualan buku ini juga. Samain sama buku ini. Kalau yang buku antum pegang itu belinya takhrij-takhrij aja. Takhrij hadisnya. Ini penting ini, poin-poin ini. Nah, nanti akan saya bacain juga seluruh syarah tahqiqnya lagi ini. Nah, apa Suheri? Tafadhol. Lama. Lama kana hum al-muntafi'u bidhalika hum al-mu'minina khusu bidhikri. Wallahu ta'ala arsala rasulahu bilhuda. Ah, saya mau tanya i'rab hum di sini Abu Aqilah. Lakin lamma kana al-muntafi'u bidhalika hum al-mu'minin. Ya. Nah, hum adalah domir, domir fasl. Ya. Bukan mubtada. Karena al-mu'minin nas mansub di sini. Berarti al-mu'minin i'rabnya adalah i'rabnya adalah al-mu'minin khabar, khabar kana. Terus Allah taala arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wala huda illa fi ma ja'a bihi. Terus fardun fardun alal kifayati fa in fa in kana dakhil nah mana kana fa in fa in dhalika dakhilun fi tablighi ma ba'atha Allahu bihi rusulahu dakhilun fi tadabburil qur'ani wa aqlihi wa fahmihi wa ilmil kitabi wal hikmati wa hifdz dzikri wad du'ai ila khairi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wad du'ai ila sabilir rabbi bil hikmati wal mau'izati al hasanati wal muhadalati mujadalati wal mujadalati illati ya ahsan wa nahnu wa nahnu dhalika mimma awjabahu Allahu 'alal mu'minina wa huwa wajibun 'alal kifayati minhu. Nah, wa huwa shifa'u, dan Al-Qur'an ini adalah penyembuh. Ya. Udah Pak Suheri berangkat. Ya. Udah usaha aja. Istri bisa masak enak kok. Assalamualaikum. Ya. Mana tadi? Ya. Bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh sebagaimana firman Allah Ta'ala qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifaa'un. Katakan Al-Qur'an ini ya, bagi orang-orang beriman adalah hidayah, petunjuk dan penyembuh. Penyembuh penyakit, dua penyakit sekaligus, penyakit badan dan penyakit hati. Penyakit badan jelas ya, orang diruqyah. Kemudian saya baru dapat berita juga di media sosial, ada wanita yang sudah diponis akan meninggal ya, beberapa dalam waktu yang tidak lama lagi karena menderita penyakit yang berat. Maka wanita ini berazam mau menghabiskan sisa umurnya dengan menghafal Quran, ya, dengan menghafal Quran, sehingga dia pun menghafal Quran. Baru dapat berapa juz sembuh, masya Allah, sembuh masya Allah. Pak Yusuf pun anaknya juga lagi demikian. Nah, anak antum lagi belajar ngapal Quran, ya, punya penyakit di telinga, ada perubahan. Ya. Ayo, ya. Kalau penyakit hati apalagi? Ya, apalagi? Umar bin Khattab dahulu ya, di rumah adiknya Fatimah binti Khattab marah-marah. Ya. Tetapi karena mendengarkan Al-Qur'an, ya, mulai hatinya berubah, bergetar. Dahulu para sahabat ada yang mendengarkan ayat langsung mengatakan, ya karena qalbi, dahulu qalbuku ketika mendengar itu hampir-hampir terbang. Dari penyakit yang paling berpenyakit kesyirikan sembuh mendengar Quran. Masya Allah. Wahwa wa in kana hudan wa syifaan mutlaqan. Ya, Al-Qur'an ini walaupun dia adalah secara mutlak hidayah dan penyembuh, lakin lamma kana muntafi'u bidzalika hum al-mu'minina khussu bidzikri. Namun tatkala orang yang mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu adalah kaum mukminin, maka mereka kaum mukminin dikhususkan dalam penyebutan ini. Ya, dikhususkan dalam penyebutan ini. Bahkan ditambahkan oleh para ulama bukan cuma hudan, syifa, tapi juga rahmah. Ya, rahmat bagi kaum mukminin. Ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Ditambahin wa rahmah. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, Allah Ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus para rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya. Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Kemudian kata beliau, "Fala huda illa fi ma ja'ahu bihi." Maka tidak ada petunjuk kecuali apa yang dibawa oleh beliau, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wala raiba." Dan enggak diragukan lagi. Ya. Tidak diragukan lagi. Annahu yajibu ala kulli ahadin an yu'mina bima ja'a bihi ar-rasul imanan 'aman mujmalan. Tidak diragukan lagi. Bahwa wajib bagi setiap individu, setiap orang, dia mesti beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi, kerasulan Nabi, kabar-kabar yang dibawa oleh Nabi. Ya. Perintah dan larangan Nabi, semua yang datang dari Nabi dia mesti imani dengan keimanan yang aman, keimanan yang secara umum, secara global maupun ya mujmalan, secara global, keimanan yang secara umum dan secara global, ya ini ya, yaitu dengan bentuk dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, ya semuanya. Dia mesti membenarkannya. Ya, dia mesti menyandarkan itu semua dari Allah. Ya. Kalau di salah satu usul apa? Makna Muhammad Rasulullah ketika seorang mukmin bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, apa adri? Tasdiquhu fima akhbara wa imtisaluhu fima amara wa ijtinabuhu fima naha anhu wa zajar. Membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Kemudian kata beliau, wala raiba anna ma'rifata ma ja'a bihi ar-rasulu ala tafsili fardun 'ala al-kifayati. Dan tidak diragukan lagi bahwa ya, mengenal, mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi ya, secara rinci itu hukumnya fardun 'ala al-kifayah. Ya, fardun 'ala al-kifayah. Nah, ya bagi umat ini untuk mengetahui, mempelajari secara rinci syariat, hukum-hukumnya, semuanya apa yang dibawa oleh Nabi itu hukumnya fardu kifayah. Ya, penjelasan apa yang dibawa oleh Nabi, mengenal apa yang ditunjukkan oleh Nabi, ini semuanya hukumnya adalah fardu kifayah bagi umat ini. Mengenal apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, ya, ini adalah fardu kifayah. Kata beliau, fa inna dzalika dzalikun fi tablighi ma ba'atsa Allahu bihi rasulahu. Karena ini semua masuk ke dalam tabligh, penyampaian apa yang Allah utus dengannya, Allah utus para rasul dengannya. Allah utus rasulnya dengannya. Wa dakhilun fi tadabburil Qur'an, dan ini juga termasuk masalah mentadabburi Al-Qur'an wa aqlihi. Ya, memikirkannya, mencernanya, wa fahmihi, memahaminya. Wa ilmin kitabi wal hikmah, ilmu Al-Qur'an dan sunnah, wa hifdzi dzikr, menghafal zikr, ya, menghafal Quran, wa du'a ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wal amri bil ma'ruf, memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, wa nahyi anil munkar, ya, melarang manusia dari perkara yang munkar, wa du'a ila sabili rabbi wal bil hikmati wal mau'idati al hasanah, mengajak manusia ke jalan Rabb dengan hikmah dan pengajaran yang baik, wal mujadalati billati hiya ahsan, dan berdebat dengan cara yang paling baik. Manahu dzalika, dan misalnya mimma aujabahullahu 'alal mu'minin, yang Allah wajibkan ya kepada kaum mukminin, fahuwa wajibun 'alal kifayati minhum, maka itu semua adalah wajib kifayah, yang artinya kaum mukminin tidak dibebankan secara keseluruhan, ya, sudah ada yang melaksanakan itu semua, maka terbebas, terlepas ya secara keseluruhan. Jadi ini fardu kifayah mengenai hal ini. Ya, tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang, berdakwah itu fardu ain, wajib. Maka berilmu tidak berilmu wajib berdakwah. Kalau ya, mereka mengatakan demikian. Nah, ini pernah saya yakini juga tulisannya. Ya, ini keyakinan mereka. Ini keliru, pemahaman yang salah. Ya, tidak mungkin orang yang enggak berilmu memberi. Fakidu shaylayu. Ya, orang yang enggak punya dia enggak bakal bisa memberi. Kalau mau dakwah mau ngasih apa? Hah? Mau ngasih apa? Ya. Nah ini ya di antara manusia, di antara kelompok ada yang membebani. Oh, mesti berdakwah. Ya. Nambar kalau begitu. Ya. Coba lihat, saya akan bacakan tahqiq Syekh Al-Arnaud mengenai wa mujadalah billati hiya ahsan. Ya, di buku saya di footnote nomor 2 halaman 125. Lil insan salah satu ahwal. Ini kenapa mustajab mujadalah, berdebat ya. Kan di sini berdakwah kepada jalan Rabb yang dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebat. Kenapa demikian? Ya, karena manusia memiliki tiga kondisi. Imma ayya'rifal haqq, imma ayya'rifal haqqa wa ya'mala bih. Ya, yaitu ketika bisa jadi ada manusia yang mengetahui kebenaran, kemudian dia mengamalkan kebenaran tersebut. Wa imma ayya'rifahu wa la ya'malu bih. Atau bisa jadi juga dia mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Ini dua. Yang ketiga wa imma ayyajhadahu. Yang ketiga ya bisa jadi dia menolak, melawannya, menentangnya. Jadi tiga. Ada yang mengetahui kebenaran, mengamalkannya. Yang kedua, mengetahui kebenaran, tidak ngamalin. Ketiga, menentang. Fasahibul hali ula huwallazi yud'a bil hikmah. Maka yang kondisi yang pertama, yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan, dialah yang diseru, didakwahkan dengan hikmah. Fa innal hikmata hiya al ilmu bil haqqi wal amali bih. Ya. Maka yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah ilmu. Ilmu kebenaran dan mengamalkannya. Wa nausani, yang kedua, yang mengetahui kebenaran tidak mengamalkannya, man ya'riful haqqa lakin yukhalifu nafsah. Dia mengetahui kebenaran tapi dia menyelisihi ya diri dia sendiri. Diri dia tahu itu benar tapi dia enggak mau ngamalin. Fahada yu'adu bil mau'idatil hasanah. Maka yang seperti ini diajarkan dengan pengajaran yang baik. Wa ammatun nas yahtajuna ila hada wa hada. Maka seluruh manusia butuh ini. Butuh dua, butuh hikmah, pengajaran dan ilmu yang benar untuk diamalkan, dan butuh pengajaran yang baik. Ya, fa inna nafsalaha ahwaun tad'uha ila khilafil haqqi wa in arafathu. Kata Syekh Al-Arnaud, karena yang namanya jiwa, dia memiliki hawa nafsu. Yang hawa nafsu ini akan mengajak jiwa tadi untuk menyelisihi kebenaran, walaupun wa in arafathu, walaupun jiwa, ya, jiwa itu mengetahui kebenaran tersebut. Wa amal jidal, adapun debat, fala yuda'a bihi, ya, maka dia tidak diseru dengannya. Bal huwa min babi naf'il mu'arid, ya, ini yang namanya debat itu, ya, dalam rangka untuk membantah, menolak orang yang menentang. Orang yang menentang. Fa idza aradal haqqo mu'aridun. Nah, apabila ada orang yang menentang, menentang kebenaran, ya, judila billati hiya ahsan, baru didebat dengan cara yang baik. Jidal itu opsi terakhir. Yang pertama, orang yang mengenal kebenaran dan diamalkan, diajarkan. Diajarkan dengan semua pengajaran yang benar untuk diamalkan. Yang kedua, yang kenal kebenaran tapi enggak mau ngamalin, diajari dengan pengajaran yang baik. Ya. Ya. Diajari dengan pengajaran yang baik, dengan mau'idhah hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, itu pada mu'arid, yang aradul haq, yang menentang kebenaran. Kalau yang pertama, yang kedua jangan didebat. Nah, tapi yang didebat ialah yang menolak kebenaran. Ya. Wa qala ta'ala billati hiya ahsan. Dan Allah berfirman, debatlah mereka dengan perdebatan yang paling baik. Walam yakul bil hasanah. Allah tidak menyebutkan, tidak berfirman, debatlah mereka dengan hasanah, dengan baik, ya. Dengan hasanah. Sebagaimana Allah kama qala fil mau'idhah. Sebagaimana Allah berfirman tentang mau'idhah, pengajaran. Kalau pengajaran baru yang baik. Tapi kalau debat, yang paling baik. Li'annal jidala fihi mudafa'atun wa mughadabatun, karena dalam perdebatan di situ terdapat saling menolak, saling membenci. Wa yahtaju ila ayyakuna billati hiya ahsanu hatta yusliha ma fihi minal mukhalafati wal mudafa'ati. Ya. Maka perdebatan itu membutuhkan kepada sesuatu yang paling baik sehingga dia akan memperbaiki, ya, dari perdebatan tersebut berupa penyelisihan atau penolakan. Wal mujadalatu bil ilmin kama annal hikmata bi ilmin, dan yang namanya perdebatan mesti dengan ilmu sebagaimana hikmah itu dengan ilmu. Wa qad zamma Allah taala man yujadilu bi ghairi ilmin fi ghairi mawdi'in min kitabillah, dan Allah telah mencela siapa saja yang berdebat tanpa ilmu, itu bukan hanya di satu tempat di Al-Qur'an. Ini Syekh Al-Arnaud mengambil keterangan ini dari Ibnu Taimiyah di kitabnya Rad Ar-Rad 'alal Mantiqiyyin, ya, di halaman 468. Nah, juga dari kitab Madarijus Salikin dan Miftah dari Sa'adah, keduanya karya Ibnu Qayyim. Tentu Ibnu Qayyim ini mengambilnya dari Ibnu Taimiyah. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami di sini? Nah, mantap bukunya, buku mana? Jadi kita bacain ini. Satu jilid aja. Ya. Terakhir di Al-Wadi ada, ya. Ada, cari yang tahqiq, ya, Abdullah Al-Turki dan Al-Arnaud. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki dan Syekh Al-Arnaud Al-Arnaud. Ya, terus sudah ini berarti kita bacakan lagi berikutnya. Wa amma man yajib, Syekh Marwanto, tafadhal. Wa amma man yajib ala ahyanihim fahada tanawahu bitanawuhi kudarihim wa khadadihim. Kudarihim. Kudarihim wa khadadihim wa makrifatihim. Wama umiru bihi a'yanuhum wala yajibu ala hajazi an sama'i ba'di ilmi. An sama'i ba'di ilmi. Ba'di ilmi. Au an fahimi. Au an fahmi daqiq. Au an fahmi daqiqihi. Daqiqot daqiqihi. Ma yajibu ala qadiri. Ma yajibu ala qadiri. Ala dari Man. Man. Samia. Yusi. Nusho. Fahimaha. Wa fahimaha. Fahimaha. Min ilmi tafsiri. Nah, alnya jangan di, jangan dibuang alnya. Min ilmi tafsiri. Tafsiri. Ala yajib wala man lam yasma'ha wa yajib wala ala al-mufti. Mufti al-muhaddisi wal hakimi ma la yajib wala man laisa kadhalik. Wa yanbaghi an yu'arifa an yu'rafa an yu'rafa an amata anna amata anna amata man dalla fi hadha al-babi aw ajaza fihi an ma'rifati al-haqqi fa inna ma huwa li tafritihi bi ba'i ma ja'a bihi rusuli ajur bihi rusulu wa tarki nadiri an-nadari wa tarki nadari wal istidlali al-muwassili ila ma'rifatihi falamma ta'radu an kitabillahi dallu kama qala Allah kama qala ta'ala fa'imma yatiyannakum minni hudan faman taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka wa nahsuruhu wa yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basiran qala kadhalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma takaffala Allahu liman qara'a al-Qur'ana fil akhirati thumma qara'a hadha al-ayata. Tadi cukup dulu ya. Nah, dari mana tadi merontok? Wa mama yajibu ala ayan. Nah, sekarang yang wajib fardu ain. Ya, yang wajib ya furudul ayan, wajib bagi setiap muslim. Fahada yatanawwa'u bitanawwi qudarihim. Ya. Maka ini bervariasi ya sesuai dengan ya, perbedaan kemampuan mereka. Sesuai dengan variasi kemampuan mereka. Wa hajatihim dan kebutuhan mereka. Wa ma'rifatihim. Ya. Dan pengenalan mereka. Wa ma umira bihi ayyanuhum. Ya, dan sesuai dengan ya, persan-persan mereka itu yang diperintahkan. Wala yajibu 'alal ajiz an sama'i ba'dil ilmi aw an fahmi daqiqihi ma yajibu 'alal qadiri 'ala dalik. Maka tidak wajib bagi orang yang ajiz ya, orang yang enggak mampu untuk mendengarkan sebagian ilmu ya atau untuk memahami secara daqiqihi, memahami secara detail ya apa yang wajib bagi orang yang mampu ya ala dalik untuk mempelajari atau mendengarkan sebagian ilmu tadi. Yajibu ala man yasami'a nusus yajibu ala man sami'a nusus wa fahmi wa fahimaha min ilmi tafsil ma la yajibu ala man lam yasma'ha. Maka wajib bagi orang yang mendengar nas-nas ayat Quran maupun hadis ya dan memahaminya berupa ilmu-ilmu yang rinci, apa yang tidak wajib bagi orang yang tidak mendengarnya. Yajibu al-mufti, wajib bagi mufti, muhaddis, ahli hadis, wal-hakim, hakim, itu wajib, mereka wajib, malam yajib, ma'la yajibu ala man laisa kadhalik. Ya, wajib Ya, tetapi tidak wajib bagi orang yang tidak berprofesi atau tidak ya sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai muhaddis tadi. Ya, kalau dia jadi muhaddis dia mesti diwajib ya, dinamai jadi hakim. Ya, dia wajib mengetahui ayat-ayat yang nasikh, mansukh, am, khas, ya biar bisa berhukum dengannya. Adapun orang awam enggak wajib. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada seorang qadhi, "Kamu tahu nasikh mansukh?" "Enggak tahu." Kata hakim tadi, kata qadhi tadi, "Saya enggak tahu mana ayat yang nasikh, mana yang mansukh." Kata Imam Ahmad, "Kamu celaka kamu dan kamu mencelakakan orang lain." Tai halakta wa ahlakta, kamu celaka dan kamu mencelakakan orang lain. Tapi kalau kita katakan kepada orang awam, mas-mas, tahu ayat-ayatnya, tahu enggak nasikh mansukh? Nah, dalam usul fikih di warokot aja. Enggak tahu saya. Udah, selesai enggak masalah. Ya. Nah. Ya. Mufti apalagi? Kalau mufti ya dia mesti tahu. Ya. Baik. Ini paham sini ya. Kemudian ya, kata beliau, "Wa in bagi ayyu arafa anna 'amata man dalla fi hadzal bab," dan selayaknya untuk diketahui bahwa mayoritas orang yang tersesat di bab ini itu bab akidah, au ajaza bihi an ma'rifatil haqqi, atau orang yang enggak mampu untuk mengetahui dengan benar ya terkait tentang akidah, fa inna ma huwa litafritihi fi ittiba'i ma jaa bihi ar-rasulu. Ya. Maka orang yang enggak mampu ini dia adalah orang yang lalai. Litafritihi, orang yang lalai terhadap perkara akidah ini untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Wa tarkin nadhari, dan dia tidak mencermati, wal istidlal, tidak bermampu ya, berdalil, mengurai dalil, berargumentasi dengan dalil, al muwassil ila ma'rifatihi, yang akan menghantarkan kepada pengenalan kepada Allah. Falamma aradu an kitabillahi dallu, maka tatkala mereka berpaling dari Al-Qur'an mereka sesat, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ya imfa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya, maka jika datang kepada kalian ya petunjuk dariku, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak sesat, tidak binasa. Wa man a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dunka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru, dan kami akan himpun dia, kumpulkan dia pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Qala, maka dia mengatakan, rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, waqad kuntu basira, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atat ka ayatuna fanasitaha, demikianlah dahulu ayat-ayat kami datang kepada engkau tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah pada hari ini kamu pun dilupakan. Ya, ini dilupakan dengan sengaja, bukan Allah punya sifat lupa ya, tapi ini dilupakan ya, dilupakan. Adapun lupa yang tanpa sengaja itu ya, sifat salbiyah, lemah berarti. Ada sisi negatif, ya enggak? Antum hafal, tiba-tiba lupa. Nah ini berarti ada sifat salbiyah, berarti ilmunya itu enggak tam. Ya, ilmunya enggak tam. Adapun ilmu Allah sempurna. Allah mengerti segala sesuatu tanpa diliputi oleh kelupaan, tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Adapun melupakan, itu karena pengetahuan yang tinggi. Kayak Pak Yusuf dulu waktu masih muda melupakan beberapa mantannya, melupakan bukan lupa, ya gak? Melupakan. Ya, Marwanto melupakan mantan incerannya yang nolak dia bertubi-tubi misalkan. Enggak ya? Antum yang nolak ya? Barakallahu fiikum. Kalau Ibn Abbas menyatakan, takaffalallahu liman qara al-Qur'an, maka Allah ya, membebani bagi siapa saja yang membaca Qur'an, wa amila bima fihi, dan untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. An la yadilla fid dunya, takaffala, Allah menjamin, bukan Allah membebani, Allah menjamin. Allah menjamin bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an, alla yadilla fid dunya, yaitu dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Summa qara'a hadhil ayah, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Kalau di buku ana ada footnote, ya, akhrajul hakim fil mustadrak wa sahahu wa faqahu adz-dzahabi min tariq Muhammad ibn Fudail ibni Ghazwan an Atha' ibn Sa'ib an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas bi lafdhi ajarallahu tabi'al Qur'an, ya, min ayyadilla fid dunya wa aw yashqa fil akhirah summa qara'a faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Nah, ini dengan sanadnya dibawakan, diriwayatkan Imam Hakim dan seterusnya dari Sa'id bin Jubair sampai kepada Ibn Abbas dengan lafaz Allah memberikan pahala kepada siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an, ya, yaitu dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Ya qala la yadillu fid dunya, Ibnu Abbas menyatakan dia tidak sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, tidak binasa di akhirat. Ya, wa auradahu As-Suyuti fid Durar Al-Mansur, Imam Suyuti membawakan ini juga di kitab beliau Durar Al-Mansur, wa zadahu nisbat wa zada nisbatahu ila bin Abi Syaibah wal Firyani wa Sa'id bin Mansur wa Abdi wa Abdin ibn Humaidin wa Muhammad ibn Nasr wa ibn al-Munziri wa ibn Abi Hatimi wal Baihaqi fi Shu'aib al-Iman min turuqin an ibn Abbas. Kemudian As-Suyuti menambahkan penisbatan ini kepada para ulama Ibn Abi Syaibah, Al-Firyani, Sa'id bin Mansur, Abdun bin Humaid, Muhammad bin Nasr, kemudian Ibn Munzir, ya, kemudian Ibn Abi Hatim, Baihaqi, ya, dari berbagai jalan, An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, wa akhrajahu Abdul Razzaq bin Musannab, dikeluarkan pula oleh Abdul Razzaq San'ani di kitab pula Al-Musannab min Tariq Ibni, ya, Uyainah, dari Tariq Ibni Uyainah An Atha' Ibn Sa'ib, dari Atha' bin Sa'id qala, Atha' bin Sa'ib menyatakan, qala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata, man qara' al-Qur'ana fattaba ma fihi hadahu Allahu min ad-dalalati fid dunya wa waqahu yawmal qiyamati al-hisab wa dhalika anna Allah ta'ala yaqul faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, ya, Ibn Abbas menyatakan barang siapa yang baca Quran mengikuti apa yang terkandung dalam Quran, maka Allah akan memberikannya petunjuk, ya, dari kesesatan di dunia, dan Allah akan menyelamatkan dia pada hari kiamat, hari hisab kelak. Ya, yang demikian karena Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Ada di footnote antum enggak? Ah, miskin. Ya. Cari yang kayak aneh ini. Kalau antum punya ini, anda suruh baca antum tahqiqnya. Tahqiqnya. Bagus tahqiqnya. Ya. Beli lagi. Saya aja punya tahawiyah ada berapa. Ibn Abil Iz aja saya punya 4. Ya. Tahqiq ini, tahqiq Yasin Al-Ladini, tahqiq Ahmad Syakir, satu lagi yang kumpulan. Hah? Komplit, ada antum? Enggak, Abu Kila ada antum sama bukunya kayak anak. Loh, kan anak satu jilid. Iya, punya dua jilid, tapi jilid satunya. Kemana jilid satunya? Sudah dikasih sih jilid dua. Dikasih? Ya, ngasih nanggung amat. Jilid satu. Ngicil kali dia. Ngasih nanggung. Mana Hilmi, kuliah? Udah mulai kuliah? Udah mulai kuliah? Assalamualaikum. Ya, kama fil hadis. Ya. Faddad. Dibaca sini. Faizub. Wa kama fil hadis alladhi rawahu Tirmidzi wa ghayruhu an Ali radhiyallahu anhu qala An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitanun. Jamak dari fitnah. Kultu bukan qalat, kultu. Kultu famal makhraju minha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mutafun ilaih. Ya Rasulullah. Qala kitabullah. Kitabullah. Pelan-pelan Pak Yusuf, pelan-pelan. Qala kitabullah. Kitabullah. Kitabullah fihi naba'u. Naba'u. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Wa hukmu ma bainakum. Wal faslu. Laisa bil hazli. Laisa bil hazli. Laisa bil hazli. Nah. Man tarakahu. Tarakahu. Man tarakahu man jabba min min min jabbarin min jabbarin ismu Rasulullah qasamahullah qasamahullah wa marid tawa al-had al-huda huda fi ghairihi min ghairihi min fi ghairihi nam fi ghairihi adallahullahi adallahullahu adallahullahi Allah fa'il lafaz jalalah adallahullahu adallahullahu wa huwa hablullahi al matinu matinu matinu al matinu wa huwa dzikru dzikru wa huwa dzikrul hakimu wa huwa siratul sirat wa huwa siratul mustaqimu wa huwa alladhi la tazigu wa huwa alladhi la tazigu bihi al-ahwa'u wa huwa alladhi la tazigu bihi al-ahwa'u wa la taltabisu bihi al-arsunu al-arsunu al-arsunu wa la tanqudu wa la tanqadi ajaibuhu wa la tanqadi ajaibuhu wa la tasba'u wa la yasba'u minhu ulama'u yashba' antum tashba' ya. Kalau di anak yashba' yaudah terus wala tasba'u minkul ulama'u man qala bihi man qala bihi sodakun sodako wa man amila bihi ujiro wa man hakama masa hukmu man ah wa man hakama bihi adalah wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim ila siratin mustaqimin bukan mudah-mudah pun nilai itu ya mustaqim na'at dari sirat terus ila ghairi dalik pelan-pelan aja macam ini. Kalau cepet-cepet kan, nah, kaedah langsung lupa, berantakan. Santai aja. Kalau cepet-cepet itu mau sholat, pengurusan jenazah. Kalau udah ketemu jodohnya nikah, itu baru cepet-cepet. Baca kitab santai aja. Hah? Ya, meng aja gua bilang. Aduh cepet. Teori tok nih. Kama fil hadis alladzi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu min Ali an Aliin. Ini sebagaimana dalam hadis ya. Yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari jalur Ali. Kalau di footnote ana disebutin ya, di footnote ini akhrajahu Tirmidzi wa Darimi wal Baghawi fi syarhi sunnati wa fi sanadihi Haris ibn Abdul Haris wa fi sanadihi Al-Harithu ibnu Abdullah Al-A'war Wal-Jumhur ala Tauhinihi. Kalau di fitnat anak. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi Ad-Darimi Al-Baghawi di Syarh Sunnah. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Harits bin Abdullah Al-A'war. Ya, mayoritas ulama itu ala tauhinihi, melemahkannya, mendoifkannya. Ya, dia bahkan masyhur bidda'af. Dia sangat masyhur ya, kelemahan dia tadi. Nah, bahkan Imam Muslim menyatakan di mukadimah sahihnya dari Sya'bi, ya, dia mengatakan haddats ini Al-Haris Al-Awar Al-Hamdani wa kana kadzaban, masyaallah, kadza. Ya. Ada juga wa kana yamilu ila aqidati Syiah. Ya. Nauzubillah li Syiah. Ya. Condong ke Syiah. Tasayyu. Dan disebutkan di sini dia tidak mencela Abu Bakar dan Umar maupun sahabat yang lainnya. Ya. Para ulama ya mengomentari mungkin ini ucapan Ali. Ya, mungkin ini ucapan Ali. Ya. Ya. Kita lanjutkan lagi yang dibawakan oleh Nabil Iz. Rasulullah SAW bersabda, ini yang dijelaskan oleh para ulama, mungkin ini ucapan Ali ya. Innaha satakunu fitan, ya, bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah. Qultu, aku berkata, famal makhraj, apa jalan keluar, solusinya. Makhraj isi makan dari kharaja yakhruju khurujan. Makhraj isi makan. Jalan keluar, tempat keluarnya. Solusinya apa wahai Rasulullah? Qala kitabullah. Kitabullah fihi naba'u ma qablakum. Di dalam Al-Quran berisi kabar tentang orang-orang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum. Dan kabar tentang yang setelah kalian. Itu keadaan orang di surga, di neraka. Wa hukmu ma bainakum. Hukum yang ada di antara kalian. Wa huwal faslu. Itu keputusan. Laisa bil hazli. Tidak ada hazl. Hazl ini apa? Sendau gurau. Permainan di dalam Quran. Mantarakahu min jabbarin. Barang siapa yang meninggalkan Quran, menolak Quran karena sombong, qasamahullah, maka Allah akan melemahkannya. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari hidayah pada selain Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Wa hamdullahi al-matin. Dialah Al-Quran dari Allah yang lurus. Wa huwa alladhi wa huwa dzikru al-hakim. Dialah yang memberi peringatan. Yang hakim bijaksana, wa was-siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Walladzi la tazigu bihi al-ahwa'u, dialah yang hawa nafsu tidak akan tazig, tidak akan menyimpang. Wala taltabisu bihi al-sunu, dan lisan-lisan tidak akan samar ketika membawakan Al-Quran ini. Wala taqtadi ajaibuhu, tidak akan berakhir keajaiban dari Al-Quran ini. Wala yashba' binhu al-ulama'u, para ulama tidak akan pernah kenyang dari membaca, mentadaburi, mengambil pelajaran di Al-Quran. Man qala bihi sadaqah, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran maka dia benar. Wa man amila bihi ujira, siapa yang beramal dengan Quran maka diberi pahala. Wa man hakama bihi adalah, siapa yang berhukum dengan Quran maka dia berlaku adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim, siapa yang mengajak pada Quran maka dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadisi adallati ala misli hadzal makna. Nah, ya, di footnote saya pun juga terdapat keterangan ya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, al-Hafidz Ibnu Katsir fi fadailil Quran, hadis masyhur min riwayat al-Haris al-Awar waqad takallamu fihi. Ya, para ulama telah membicarakannya. Ya. Bal qad kadzabahu ba'duhum min jihati ra'yihi wa i'tiqadihi, bahkan sebagian ulama mendustakannya dari sisi pendapat dia dan akidah dia. Amma annahu ta'ammada al-kadhiba fil hadis, ya, bukan amma annahu ta'ammada al-kadhiba fil hadis fala, adapun kalau dia bersengaja berdusta dalam menyampaikan hadis, fala, maka enggak demikian. Wa qasara hadzal hadis ay yakuna min kalami amirul mukminin aliin radhiyallahu anhu. Ya, paling banter hadis ini berasal dari ucapan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Waqad wahima ba'duhum fi raf'ihi. Ya, sebagian ulama telah waham keliru ya, dalam memarfukkan hadis ini kepada Nabi. Wahwa kalamun hasanun sahihun. Ini pendapat ini ya, matan hadis ini pendapat yang benar ya. Hasanun sahihun. Ala annahu qad ruya lahu syahidun an Abdullah ibn Mas'udin an Nabi sallallahu ya. Dan hadis ini juga memiliki syahid pendukung riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya qala Ubaidil Qasim ibn Salam fi kitabihi Fadailul Quran haddatsana Abu Yaqdan haddatsana Ammar ibn Muhammad ats-Tsauri au ghairuhu an Abi Ishaq al-Hijri an Abil Ahra an Abil Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal Quran ma'dubatullahi, sesungguhnya Quran inilah jamuan Allah. Fata'allamu min ma'dubati, maka pelajarilah dari jamuan Allah ini. Mastata'tum, semampu kalian. Innal hadzal Quran hablullah, sesungguhnya Quran inilah tali Allah. Wa huwa nurul matin, wa huwa nurul mubin, dialah Quran inilah cahaya yang mubin, yang jelas. Wa syifa'un nafi', dan penyembuh yang memberi manfaat. Wa is matun liman tamassaka bihi, dan pelindung bagi siapa yang berpegang teguh dengannya. Wa najatun liman tabi'ahu, dan keselamatan bagi siapa yang mengikutinya. Wa la ya'wajju fayuqawwamu, dan tidak akan bengkok ya, maka tidak ada kebengkokan, maka dia pun akan diluruskan. Wa la yazigu fayustatabu, dan siapa yang melenceng dari Quran maka dia akan dicela. Wala tanqadi ajaibu, tidak akan berakhir habis keajaiban-keajaibannya. Wala yakhlaqu, kalau pas yakhlaq ini dikasih harokat sama pentakik Abu Aqil ada. Ada, tapi lihat ada harokatnya kan, bukan yakhluq. Beda yakhlaq sama yakhluq. Kalau yakhlaq usang maknanya. Dan tidak usang an kasratir raddi, tidak usang karena sering diulang-ulang. Fatluhu, maka bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ya'jurukum 'ala tilawatihi bi kulli harfi 'ashra hasanat. 'Ashra hasanatin. Maka Allah akan memberikan pahala kepada kalian ya, atas tilawah karena membacanya setiap huruf 10 pahala. Amma ini la aqul, adapun saya tidak mengatakan alif lam nun harfun walakin alif 'ashra. Akan tapi alif itu 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Ya, Abu Ishaq Al-Hijri yaitu Ibrahim bin Muslim, dia layyinul hadis. Hadisnya lembek. Ini sighah tajri, ini lafaz-lafaz jarah ya. Rafa'al marfu'a mauquf'at. Dia sering merafa'kan, memarfu'kan hadis-hadis yang mauquf. Fa yuhtamalu ay yakuna wahima fi raf'i hadzal hadis wa inna ma huwa min kalam ibn Mas'udin. Ya, maka dia ya dibawa kepada kesimpulan bahwa hadis ini telah disalahpahami oleh sebagian perawi yang memarfukkan hadis ini disandarkan pada Nabi, padahal ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya, dan banyak bawah lagi hadis makna dengannya. Balik lagi tuh Pak Adri. Wala yaqbalu Allahu min al-awwalin. Ya dinun. Rusulihi mudof itu al-sinah mudof, rusul mudofun ilaih wa mudof. Nah, terus Thank you. وصفوه به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفريده تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ومات على ما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول آخرا ويقتدي به اللاهق فإذ يقتدي ويقتدي به اللاهق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى في كتاب الله العزيز في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن اتباعه هم الدعاة إلى الله وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أي أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيره وكلا المعنيين حق. نعم. Kemudian kata Syekh Ibn Abdul Aziz, "Wala yaqbalu Allahu min al-awwalin wal akhirin dinan yadinunah." Maka Allah tidak menerima orang-orang yang terdahulu sampai yang akhir nanti agama orang-orang terdahulu sampai yang akhir tadi yang mereka beragama dengannya ila ayyakuna muwafiqan lidinih. Kecuali agama yang sesuai dengan agamanya Allah. Ya apa agama Allah? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah yang benar, ya, yang wajib kita beragama dengannya, seluruh makhluk wajib beragama dengannya adalah agama Islam. Ya. Illa ayakuna muwafiqan lidini alladhi syara'ahu yang Allah syariatkan ala alsinati rusulihi. Ya, melalui lisan para rasulnya alaihi salatu wasalam. Allah Ta'ala berfirman juga wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka enggak diterima agamanya dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Ya. Di akhirat jadi orang yang rugi, Allah tidak menerima agamanya kecuali agama yang selaras dengan agama Allah. Yang di ayat tadi inna dina indallahi al-islam. Nah. Waqad nazaha Allah Ta'ala nafsa. Allah telah mensucikan jiwanya di akhirat. Allah telah mensucikan dirinya amma yasifuhu bihi al-ibadu. Ya. Dari apa yang telah disifati tentang Allah oleh para hamba. Illa ma wasafahu bihi al-mursaluna. Kecuali ya, apa-apa yang telah disifati tentang Allah oleh para rasul. Biqaulihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb izzah yang memiliki kemuliaan. Ya, amma yasifun dari apa yang mereka sifati tentang Allah. Wa salamun 'alal mursalin dan keselamatan bagi para rasul. Maha puji Allah, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Ya. Nah. Ya, orang-orang kafir mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Ya, Allah punya anak. Yahudi mengatakan Allah punya anak Uzair, Nasrani mengatakan Allah punya anak Isa, musyrikin Quraisy Allah punya anak malaikat perempuan. Ya. Dan Allah diserupakan dengan makhluk. Disupakan dengan makhluk ya. Itu ya, dikiaskan dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau mereka mau ke pemimpin butuh wasilah, maka mereka pun juga demikian. Bahkan mereka pun ngeles, mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami ya, beribadah kepada berhala tadi, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fanazzahu nafsah. Maka Allah mensucikan dirinya subhanahu amma yasifu bihi al-kafirun, dari apa yang telah disifati oleh orang-orang kafir. Summa sallama 'alal mursalin. Kemudian Allah memberikan keselamatan kepada para rasul, disalamati ma wasafahu bihi minan naqaisi wal ujub. Kenapa Allah memberikan keselamatan kepada para rasul? Karena ya, karena selamatnya para rasul ya, dari pensifatan mereka kepada Allah dengan berupa sifat-sifat yang kurang dan aib yang penuh celah. Ya, kemudian Allah mencela, memuji dirinya ya, ala tafarrudihi. Allah memuji dirinya sendiri ya, atas keesaannya bil ausaf, dengan berbagai sifat allati yastahiqu 'alaiha kamalal hamdi, yang berhak, yang Allah berhak atasnya dengan segala kesempurnaan pujian. Wa madha 'ala ma kana 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun. Ya. Dan telah ya, berlalu atau telah menempuh sebaik-baik generasi apa yang telah di jalan, apa yang telah dilakukan oleh rasul, apa yang telah dibawa oleh rasul, akidah para rasul telah dilakukan pula oleh ya, sebaik-baik generasi ini, yaitu mereka adalah sahabat tabi'in ya, yang dan para pengikut tabi sahabat yang mengikuti sahabat dengan baik. Ya, yusibihi al-awwaluna al-akhir. Maka orang yang awal menasihati orang yang akhir. Wa yaqtadibihi al-lahiqu bisabiqi. Maka orang yang belakangan meneladani orang yang terdahulu. Wa hum fi dzalika kullihi bi nabiyihim Muhammadin sallallahu muqtadu. Maka mereka para sahabat dalam hal ini semua mereka meneladani nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala minhajihi salikun. Maka para sahabat menempuh manhaj jalan hidup nabi. Kama qala ta'ala fi kitabihil al-aziz, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di kitabnya yang aziz, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, adu ilallah, aku menyeru, mengajak manusia pada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manitabani, inilah jalanku dan orang yang mengikuti aku. Ya. Kemudian kata Syekh, fa in kana qawluhu wa manitabani ma'tufan ala dhamiri fi adu'u. Nah, apabila firman Allah wa manittaba'ani itu ma'tuf kepada domir ad'u, aku menyeru ya, fa huwa dalilun, maka ini adalah dalil anna atbahu hum ad'u'atu ila Allah, maka ini adalah dalil bahwa pengikut nabi adalah para juru dakwah, penyeru yang mengajak manusia kepada Allah. Nah, ini wa in kana ma'tufan 'ala dhamir al-munfasil ya, ana gitu maksudnya. Ana. Nah, tapi kalau wa manittaba'ani itu apa namanya? Wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti aku, wawnya itu ma'tuf kepada domir munfasil ana ya, ala basiratin ana. Maka fahuwa sharihun, maka ini jelas gamblang anna asbahum hum ahlul basirah. Ya, maka pengikut beliau, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Fi ma jaa bihi duna ghairihi, yang paling berilmu tentang apa yang Nabi bawa, bukan selain mereka. Bukan selain orang-orang yang berilmu tadi. Wa kilal ma'naini maknayaini haqqun, dan kedua makna ini benar. Ya, di tahqiq Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki atau Syekh Al-Arnaud mengomentari qala Ibnu Qayyim fi Miftahi Dar Sa'adah. Wal qawlani mutalaziman, dua pendapat ini mutalazim ya, apa mutalazim saling melengkapi ya. Fala yakunu ar-rajulu min athbaihi haqqan hatta yad'u ila ma da'a ilaihi wa yakunu ala basiratin. Kata Ibn Qayyim dikasih permisalan. Tidaklah seseorang ya dia benar-benar ya min athbaihi haqqan. Tidaklah seseorang para pengikutnya itu benar-benar mengikuti dia hingga dia menyeru apa yang diseru oleh orang yang dia ikuti. Nah, hingga dia menyeru ya, kepada apa yang diseru oleh orang yang dia ikuti, apa yang didakwahkan. Dalam hal ini berarti ya, du'at ya, kalau di ayat tadi. Ya, wa yakunu ala basiratin, dan dia pasti berat memiliki ilmu. Ah, ini berarti pendapat yang kedua. Wal qaulul awwal huwa qaulul farra. Ya, ahsanu wa aqrabu ila al-fasahati wal balaghah. Ya, pendapat yang pertama ini, pendapatnya al-farra, ini lebih baik, lebih dekat kepada kefasihan dan balaghah. Nah. Iya. Yang doa. Abu Akilah. Maulidahu sanata tis'in wasalatina wa mi'atain wa wafatuhu sanata ihda wa ishrina wa mi'atu mi'atin wasalasi mi'atin. Nah, terus Ba'amalat rahimahullahu amma kala alaihi salafu wa laqala alaihi imami abi hanifata al-Nu'mana An-Nu'mani ma'atuf dia kan itu tabi badal anil imami Abi Hanifah An-Nu'man An-Nu'mani walaupun gue ribun sorif ada al boleh kasra ya. Ibni Thabitin al-Kufi wa sahibaihi Abi Yusufa Ya'quba Ibni Ibrahim al-Himyari al-Ansari wa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani radhiyallahu anhu ma kanu yaqtabiluna min usulid din wa yadiluna bihi rabbal alamin wa kullama ba'du al-'ahdi dhahara al-bid'ah wa kathura at-tahrif alladhi sammahu ahluhu ta'milan bi yuqbala wa qalla man yahtadi ila tafkir al-firqi bayna tahrif ila al-farqi baina tahrifi wa ta'wili id qada id qad sama summiya id qad yusayisu id qad summiya sarful kalam ha yusam sama id qad yusamma sarful kalam an dhahiri ila ma'na akhar yahtamilu lahu fil jumlati ta'wila wa illam yakun sama qarinati Tunjibu dzalika. Mana tadi antum anak yang mana? Oh, sama kori korinatun tunjibu dzalika. Terus? Sama korinatun tunjibu dzalika. Wa min huna hasal al-fasad. Fa idza sammuhu ta'wilan sammauhu ta'wilan kumila waraja. Waraja. bila waraja ala man la yahtaji ila al-farqi bainahuma. Fahtaja al-mu'minuna ba'da dhalika ila idhahil adillati wa dafi syubhi jama' dari syubhat. Syubhi al-waridati alaiha. Wa kathura kalamu wasyagabu. Wasababu dhalika isbahuhum ila syubhi al-mubtilina wa qawbuhum fil kalami al-mazlum alladhi abaha salatu wa lahaw anil nazari fihi wa istighalu bihi wa istighalu ilaihi wa istighali istighali. Ini kan anil nazar bihi istighal ma'tuf kan nazar wa istighali bihi wa istighali ilaihi imtitalan li amri rabbihi haythu qala fa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi fa inna ma'na al-ayati yashmaluhum wa kullu min at-tahrifi wa al-inhirafi ala maratiba faqad yaqulu kufran wa qad yaqulu fisqan wa qad yaqulu ma'siyatan wa qad yaqulu kufran. Nah, di mana buah kita baca? Masya Allah. Berapa lembar sudah kita baca? Di halaman berapa? Qad balagha Rasul balaghal mubin. Rasul SAW telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas audahul hujjata al-mustabsiri dan memberikan penjelasan hujjah kepada al-mustabsirin, orang yang mencari basirah, mencari ilmu. Wasalaka sabilan ghairul quruni, dan sebaik-baik generasi sahabat tabi'in itu telah menempuh jalan beliau. Summa khalafa min ba'dihim khalfun. Khalfun ini generasi yang jelek ya, menyelisihi yang datang setelah mereka, menyelisihi hal ini. Ittaba'u ahwa'ahum, mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Waftaraqu, dan mereka pun berpecah belah. Mereka pun berpecah belah. Kemudian wafaq fa aqamallahu li hadhihi al-ummah li hadhihi al-ummati man yahfadu 'alaiha. Maka Allah aqama, apa kita terjemahkan sini, maka Allah menghadirkan, mengadap, menghadirkan untuk umat ini yang menjaga, yang menjaganya, yang menjaganya, yang menjaga usul adinah alaiha, atas umat ini, menjaga usul agama ini sebagaimana yang dikabarkan oleh as-sadiq Nabi SAW yang sangat jujur dengan sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada ta'ifah dari umatku yang zahirin, senantiasa benar atau nampak di atas kebenaran, la yaduru man khadalahum, maka orang-orang yang menyelisih mereka ya, tidak akan memberikan mudarat kepada mereka sedikit pun. Ya, ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan berbagai jalan. Ya. Kemudian wa mimman qama bihadal haqqi min ulama'il muslimin al-Imam Abu Ja'far. Nah, di antara ulama yang qama bihadal haqq, yang berdiri di atas kebenaran ini dari kalangan ulama kaum muslimin adalah al-Imam Abu Ja'far ya. Abu Ja'farin, Ja'far bin Sharif. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi At-Tahawi. Ya. Nah. Beliau banyak meriwayatkan dari al-Imam Al-Muzani, sahib Syafi'i. Beliau dahulu Syafi'i ya, kemudian pindah ke Hanafi. Taghammadahu Allah bi rahmatih. Semoga Allah merhimut meliputi beliau dengan rahmatnya. Ya, ba'dal mi'atain. Yang beliau hidup pada tahun 200-an, setelah tahun 200. Ya. Fa inna maulidahu sanata tis'in wa salasina wa mi'atain. Beliau lahir pada tahun 239 Hijriah. Wafat ya, kemudian wafatahu ya, maktub kepada maulid dan wafat beliau tahun sanata ihda wa isrina wa salat wa salat mi'ah wa salasi mi'atin. Pada dan wafat tahun pada tahun 321 Hijriah. Nah, masya Allah. Maka beliau rahimahullah mengabarkan amma kana alaihi salaf. Ya, ini akidah salaf. Wa naqala dan beliau mengutip dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Ya. Lihat di buku di footnote wal Imam Istiqah wa fihi al-millah, faqihul billah. Imam Siqah faqihul minnah, faqihnya agama ini. Ya, alimul Iraq Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit ya. At-Taymi Al-Kufi Mawla Bani Tamim Allahi ibn Sa'labah Uliba sanata Samanina fi hayati sigari sahabah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di kehidupan sahabat yang sigar. Wara'a Anas bin Malikin, beliau pernah melihat Anas bin Malik lamma qadima alaihim al-Kufah, ketika Anas bin Malik datang ke Kufah. Walam yasmud lahu harun an hadin minhum, tapi enggak ada berita yang valid bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengutip dari salah seorang sahabat satu huruf pun. Ya, saya paham sini. Nah, ini antum enggak ada sih ya. Baca buah kila ributnya tadi. Baik, wa sahibaihi dan dua sahabat beliau, artinya dua murid. Inilah akidahnya. Beliau mengutip dari Imam Abu Hanifah dan dua sahabat beliau, dua murid beliau, Abu Yusuf, ya, Ya'qub bin Ibrahim Al-Himyari Al-Ansari dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Ma kanu ya'taqidunahu min usuliddin. Apa yang mereka yakini dari prinsip-prinsip agama ini, wa yadinuna bihi rabbal alamin. Dan bagaimana mereka beragama untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Wa kullama ba'ud al-ahdu zaharatil bid'ah. Maka setiap kali masa itu jauh dari masa kenabian, maka zaharatil bid'ah. Maka semakin nampak bid'ah. Wa kathurat tahrifu alladhi sammahu ahluhu ta'wilan. Dan semakin banyak tahrif yang dinamakan oleh pelakunya sebagai ta'wil. Liyuqbala, agar diterima. Kan ta'wil gitu kan, bukan tahrif. Wa qalla man yahtadi ila al-farq baina at-tahrif wa at-ta'wil. Dan sedikit sekali ya, orang yang memberikan petunjuk, memberikan pengarahan untuk bisa membedakan antara tahrif dan ta'wil. Ya, kalau ahlu tahrif pasti menamakan dengan ta'wil. It qad sumiya sarqul kalam an zahirihi ila ma'nan akhara yahtamilu al-labdu fil jumlati ta'wilan. Karena kalau memalingkan kalam dari zahirnya itu ke makna yang lain, ya, itu dinamakan demikian, itu ada kemungkinan lafaz tersebut ya, secara keseluruhan ta'wil ya, makanya tafsir dahulu dinamakan dengan ta'wil. Wa in lam yakun sama qarinatun tujibu dhalik wa min huna hasal al-fasad. Walaupun tidak ada qarinah, tidak ada indikasi yang mengharuskan hal tersebut, yaitu dipalingkan makna secara hakiki ke makna yang lain yang enggak ditunjukkan oleh dalil. Ya, maka kalau begini wa min huna hasalal fasadu. Ya, terjadilah kerusakan. Fa idza sammauhu ta'wilan kubila wa raja'a ala man la yahtadi ilal farqi bainahuma. Kalau mereka tidak menamakan ta'wil, fa idza maka tatkala mereka menamakan ta'wil akhirnya diterima. Ya, diterima oleh orang-orang. Ya, oleh orang-orang yang tidak dapat memberikan perbedaan di antara keduanya. Fahtajal mu'minuna ba'da dalik ila idahil adillah. Maka kaum mu'minun setelah itu membutuhkan penjelasan dalil wadab isyubah al-waridah ya, dan untuk menolak syubhat-syubhat yang terdapat alihah atas permasalahan ini, permasalahan prinsip ini. Wa kathurul kalamu wa syagabu, banyak penjelasan yang tidak jelas, ya, kasurul kalam telah banyak ucapan yang wasyaghabu tapi tidak jelas. Wa sababu dalik isghauhum ila syubahil mubtilin. Sebabnya kenapa? Karena mereka isghauhum, mereka mendengarkan syubhat-syubhat, ya, mubtilin, orang-orang yang batil. Wa khauduhum fil kalami al-madmum alladhi aabahu as-salaf. Dan mereka terjatuh ke dalam berdalam-dalam dalam ilmu kalam. Ya, dia terjatuh ke dalam kubangan ilmu kalam. Dia di situ ya, berdalam-dalam bertaamuk di situ, ya, ilmu kalam yang dibenci oleh para salaf, yang tercelai. Wa nahau 'anil nadhari fihi, padahal salaf melarang mereka untuk, ya, mencermati ilmu kalam, wal istighali bihi wal isgha ilaihi, untuk menyibukkan diri dengan ilmu kalam atau memperdengarkannya. Ya, imtisalan li amri rabbihim, ini sebagai aplikasi pengamalan dari perintah Rabb mereka. Haitsu qala, ketika Allah berfirman, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang melakukan khaud, ya, melakukan kedustaan perbicaraan di dalam ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga nanti mereka berbicara pada pembicaraannya lain. Fa innal ma'na al-ayah yashmaluhum, maka ayat ini maknanya mencakup mereka semua. Wa kullun min at-tahrib wal inhirafi ala maratib, ala maratib. Maka masing-masing dari tahrib, ya, inhiraf, penyimpangan itu ada tingkatan-tingkatannya. Faqad yakunu kufran, ada yang nanti bisa menyebabkan kufur, faqad yakunu fiskan, faqad yakunu maksiatan, faqad yakunu akhtaan. Ya. Dia bisa jadi fasik, bisa maksiat, atau bisa hanya keliru. Ya, cukup ya, udah 9:30 ya, berasa. Ya. Nah, mau kesakan juga nanti ngajar. Nah, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Tafadhalu.